kita bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Dengan sabar, that was tonight's collaboration with Inka Christy. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari Universitas Bakri. Terima kasih buat teman-teman Universitas Pancasila. And now sekali lagi, please give it up for Inka Christy. Sampai Jumat jam 11 malam, saya Vincent Desta, Hesti, dan juga My Own Music pamit. Selamat malam, selamat istirahat. Radio. Silakan PT Tropika untuk mempromosikan barang ini tanpa harus menyebutkan apa barangnya. Tahan biasa, parutan kali ya, parutan ya. Nah, silakan langsung bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bapak dan ibu sekalian langsung dapatkan hari Senin harga naik. Nah. Parutan yang terbuat dari baja. Wow, kokoh dan kuat. Dari baja. Ya. Parutan ini lain daripada parutan yang lainnya karena dia bisa dipakai buat membarut kelapa. Oh, biasanya memang begitu. Ya, ya, ya. Yang biasa.